Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي لظالم فإذا أخذه لم يثبته. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda uqubah, menunda hukuman azab bagi seorang yang berbuat zalim, sehingga ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya, mengazabnya, menghukumnya, lam yuflituhu, ya, tidak akan ada yang luput. Tsumma qara kun Allah membaca wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah azab Rabbmu, ila akhadal qura, ketika menyiksa, menghukum, mengiqab satu negeri, wahya zalimah, ketika penduduknya berbuat zalim, inna akhadahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alim, pedih, syadid, dahsyat. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda hukuman, uqubah, azab bagi seorang berbuat zalim, dan itu adalah penundaan ketika dia tidak segera kembali kepada Allah, terus berbuat zalim, Allah akan menyiksa dengan tiba-tiba. Ini disebut dengan istidraj. Bisa dicatat yang terkait dengan hadis ini satu hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, "Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu." Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang hamba dari dunia yang dicintainya dalam keadaan dia di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'aita Allah yang abda mina dunia, Allah memberikan kepada seorang hamba tersebut dunia, ala ma'asih, padahal dia di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yuhibbu, tapi Allah berikan apa yang dicinta, diinginkan di dunia, dan dia di atas berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj. Iya, sehingga dia terlena, terus berbuat maksiat, merasa dirinya di atas kesenangan, namun tiba-tiba Allah menyiksanya. Thumma tala Rasulullah SAW, kemudian Rasul membaca satu ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka telah lupa apa yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu iya dunia kepada mereka, diberikan kemudahan dunianya. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza farihu bima utu, ketika mereka telah berbangga, senang dengan dunia yang didapat, akhadnahum baghtatan, kami pun akan siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, mereka pun terdiam, putus asa. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala yumli, dengan bahasa lain kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala yumhilu wala yuhmilu. Allah menunda siksa. Apakah hamba tersebut terus berbuat zalim, berbuat maksiat, atau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah yuhmil. Allah tidak meremehkan, bukan berarti Allah tidak mengindahkan perbuatan maksiat dia, namun Allah Subhanahu wa taala menunda azab. Jangan seorang pun dengan tidak segeranya Allah menyiksa dia. Yang kedua, ketahuilah nikmat-nikmat duniawi yang kamu dapat, yang seseorang dapat dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah, itu adalah istidraj. Itu adalah istidraj. Ya, jangan terlena, jangan merasa bangga ketika dia sedang berbuat maksiat kemudian dimudahkan dengan dunia. Iya, karena Rasul menyatakan, kalau kamu lihat seorang diberi oleh Allah dunia yang dicintainya dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah, itu adalah istidraj. Ya, ketika dia terus berbuat demikian, Allah akan menyiksanya dengan tiba-tiba. Nah, dan itu ada kata Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih dahsyat. Iya, kita baca nasihat beliau. Kata beliau, fa'alal insan al-zalim laik terbi nafsi. Maka seorang yang berbuat zalim, jangan dia tertipu dengan dirinya. Limla wala bimla illahi lahu. Jangan terlena dengan Allah menunda azab kepada dia. Baina dzalika musibatun faqa musibatih. Karena musibah itulah musibah di atas musibah dia. Iya, dia berbuat maksiat musibah, dan ditundanya ukubah bagi dia maksiat adalah musibah berikutnya. Perbuatan maksiat adalah musibah, ditunda ukubah untuk dia juga musibah berikutnya. Kenapa kata beliau? Liana insan idza uqiba bidzulmi ajilan. Karena seorang ketika berbuat zalim kemudian disiksa, dihukum langsung segera, rubbaya tadzakkara wa yata'id. Bisa jadi dia segera sadar dengan ambil pelajaran, kemudian ya da'u zulma, meninggalkan perbuatan zalimnya. Sadar ini adalah hukuman dari Allah. Lakin idza umliya lahu waqta sab'a, tapi kalau dia ditunda, akhirnya terlena, merasa ini adalah bukan perkara yang bahaya, terus berbuat maksiat kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala siksa, ini mengirikan. Iya, maka jauhi perbuatan zalim dan jangan tertipu dengan nikmat dunia yang didapat ketika sedang berbuat zalim. Itu adalah istidraj. Namallahu alam bisawab. Wallahu a'lam.